Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bidinihi wa hidayatihi. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sangat senang rasanya kita dapat bertemu kembali dalam acara Penyejuk Iman dalam terjemah tafsir Syarawi pada ayat yang ke-22 dari surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka berkata, hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, maka kami akan memasukinya. Pendengar yang berbahagia, ayat ini terkait dengan Al-Maidah 21, yaitu tentang perintah Nabi Musa melalui wahyu kepada orang-orang Israel atau kaum Yahudi untuk masuk ke Palestina, karena memang mereka lari dari Mesir, dari kejaran Firaun, menuju ke arah Palestina. Jadi pada ayat 21 Allah mengatakan, wahai kaumku, kata Nabi Musa, masuklah ke negeri Palestina. Jangan kalian berbalik ke belakang. Artinya, jaminan Allah sudah ada kepada mereka bahwa mereka akan masuk dengan aman. Dan tanah itu sudah dipersiapkan Allah untuk mereka. Jadi, sekali lagi, jawaban yang mengecewakan dari orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi pada ayat 22 ini. Apa kata mereka? Hai Musa, sesungguhnya di dalam negeri Palestina itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Kami tidak akan masuk ke dalamnya sehingga mereka keluar. Jika mereka keluar, maka kami akan masukinya. Nah, jadi bantahan ini ternyata membuat mereka menjadi orang-orang yang pengecut, tidak taat kepada pemimpin, dan tidak akan pernah sukses dalam berjamaah atau bernegara. Sekali lagi kita melihat di sini mereka mengatakan jabbarin, kaum menjabbarin, yang mereka takutkan manusia, ya, bukan perintah Allah. Jadi kalau seandainya mereka masuk saja sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Nabi Musa, mereka akan dapat mengalahkan kaum-kaum yang ada di dalam tersebut dan mengusir mereka. Jadi mereka ketika mendengar ada orang-orang yang gagah, mereka takut mati, ya, sehingga mereka mustahil untuk melawan. Jadi siapakah orang-orang yang jabbarin itu? Dalam tafsir ini sebutkan kelompok orang-orang yang bertubuh besar dari suku Kanaan. Ya, jadi besar tubuhnya, gagah, dan mereka menganggap sudah tidak mungkin menangi pertarungan melawan mereka. Jadi sehingga mereka mengambil kesimpulan tidak akan masuk ke dalamnya sampai orang-orang Kanaan tadi keluar dari negeri Palestina. Ini tepatnya kasusnya di daerah mana, Ustaz Hanafi? Mungkin Ustaz Hanafi waktu di Kairo pernah dulu ke Sinai, atau mungkin sudah masuk daerah Palestina ini mungkin? Sudah masuk daerah Palestina. Oh, mereka sendiri sudah masuk daerah Palestina. Iya, sudah masuk daerah Palestina. Tinggal, kalau bahasa kita Gaza. Oh, dari daerah Gaza. Sudah menyeberang dah. Jadi yatihuna fil ardi selama 40 tahun itu bukan terjadi di Sinai itu, bukan? Ya akhirnya mereka ketika dihukum seperti itu, ya berputar-putar antara Bukit Sinai dengan Gaza itu, ya. Artinya mereka tidak dapat jalan keluar mau ke mana. Jadi 40 tahun itu kan panjang itu. Kalau kita menurut gambaran Ustaz Hanafi untuk para pendengar, gimana lah kondisi Sinai itu dari dulu sampai sekarang? Saya rasa tidak jauh berbeda itu. Iya, sama. Gimana bukit itu berbukit dengan tandus, ada beberapa oase yang memungkinkan mereka untuk hidup di sana. Yang jelas berbukit dan padang pasir yang sangat luas. Tapi tidak ada peradaban di sana, Pak Ustaz. Ya, namanya mana tidak ada manusia. Tidak ada manusia. Itu kan daerah persinggahan, bukan daerah peradaban. Tapi ada satu hal yang perlu kita cermati. Iya. Ayat ini menggambarkan kauman jabarin. Dalam bahasa sekarang, kauman jabarin ini adalah kaum atau golongan preman gitu. Yang nekat. Iya, betul. Sehingga betul. Musa berhadapan dengan preman. Jadi orang yang Musa adalah sosok yang beriman, berhadapan dengan kauman jabarin, dengan preman. Qalu ya Musa, pengikut Musa mengatakan, wahai Musa, Anda orang beriman, di dalamnya banyak para preman. Wa inna lanadkhula, kami takut dengan preman. Kami enggak yakin kepada engkau, Musa. Kemenangan itu ya. Iman itu tidak pernah mengalahkan preman gitu kan. Hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Jadi surat Al-Maidah ini sebetulnya adalah konfrontasi antara Musa yang sosok beriman berhadapan dengan qauman jabarin, preman. Ya, tapi memang tabiat pengikutnya tidak beriman karena sangat materi. Iya. Tabiat dari orang-orang yang tidak memiliki keistiqamahan dalam hidup, mereka lebih takut dari kepada qauman jabarin, kepada preman, daripada mengikut Musa. Ya. Nah, jadi qauman jabarin dalam konteks kekinian yaitu ya, para preman. Padahal kalau kita kaji kisah Musa dengan qauman jabarin ini dimenangkan oleh Musa karena sebenarnya kekuatan Musa adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berhadapan dengan makhluk Allah. Di sinilah terlihat betapa lemahnya mereka-mereka yang tidak memiliki keimanan dan keyakinan. Ayat ini juga mengajak kita untuk yakin. Iya. Yakin bahwasanya walaupun satu Musa, qalu ya Musa, artinya walaupun Musa itu satu, ya, mampu menghadapi kauman, kauman satu bangsa. Betul, satu bangsa. Jadi memang ini adalah tabiat dari agama ini berhadapan dengan kauman jabarin, kaum bangsa yang betul-betul preman yang tidak menerima kehadiran iman dengan mudah. Jadi di sisi lain juga kita menemukan bahwa keyakinan itu merupakan motivasi utama untuk semangat berjuang. Betul. Sekuat apapun alat dan secanggih apapun persenjataan, kalau tidak ada motivasi perjuangan yang tinggi, maka mental pengecut itu akan selalu menghantui para pejuang. Yeah. Maka di sini diawali dari qalu, bukan sedikit orang. Jadi kelemahan kita sekarang ini, kelemahan itu bukan hanya dalam inhizam ruhi, kelemahan ruhiyah, tapi sudah sampai ke dalam perkataan. Betul. Berkata yang benar saja sudah takut. Berkata yang benar saja sudah takut. Padahal perkataan ini sebetulnya mereka bisa membalikkannya. Misalnya, qalu ya Musa, mereka berkata kepada Musa, jangan takut Musa, kami berada di depanmu, di belakangmu, di sampingmu, hadapi qauman jabarin. Tapi apa realita pahit yang dihadapi Nabi Musa? Mulai dari qaul, perkataan saja, memberikan motivasi dan semangat saja, itu sangat berat. Betul. Ini adalah tipe setiap zaman, setiap masa yang dihadapi oleh pengemban apa misi dakwah, risalah dakwah. Di sisi lain juga kita menemukan hampir ayat senada, izhab anta wa rabbuka faqatila inna nahnu hahuna qa'idun. Itu lebih sedih lagi. Pergi kamu dengan Tuhanmu. Seakan-akan yang punya Tuhan cuman Nabi Musa. Faqatila, peranglah kamu dengan Tuhan, kami di sini duduk-duduk aja. Kalau menang, nanti kami masuk. Yeah. Tapi kalau kalah, itulah Tuhan aja pun nggak bisa memenangi pertarungan. Ini betul-betul cibiran. Cibiran. Seakan-akan yang punya agama ini adalah ulama. Yeah. Pemimpin, dai, dan mereka tidak punya Tuhan. Gitu. Dan kalau kita hayati bersama, ternyata kekuatan itu bisa dari kata-kata. Iya. Di sini ada qalu. Iya. Qalu. Jadi sangat mahal harga perkataan, motivasi, perkataan yang baik, perkataan yang mendukung dalam perjuangan ketika menghadapi kaum menjabarin. Dalam kasus Indonesia juga begitu kan. Yeah. Walaupun dibilang ya apalah kehebatan takbir dalam 10 November Hari Pahlawan yang di Surabaya dilakukan oleh Bung Utomo itu. Cuman takbir Allahu Akbar saja. Tapi sebenarnya itu memotivasi, membuat masyarakat keluar dan siap mati walaupun berhadapan dengan persenjataan yang lengkap canggih dan tentara yang terlatih kan begitu. Makanya dilihat fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Di situ in. Fa in yakhruju minha. Ini masih berandai-andai. Ya. Jika mereka keluar, maka kami masuk. Ini kan artinya dari perkataan. Kenapa enggak dibalik saja? Keluar atau tidak keluar preman itu, kita tetap masuk. Iya. Nah, andai perkataan itu dikatakan oleh pengikut Musa, maka skenario kisah itu akan lebih berubah. Dan dunia pasti akan berubah. Saya yakin sekali bahwasanya perkataan itu sangat mendukung kita dalam berjuang dan berjihad. Jadi ayat ini sangat baik untuk memotivasi kita untuk berkata yang benar. Dan yang kedua, sikap dalam melihat sesuatu itu tidaklah harus melalui materi saja. Iya, kacamata. Iya, kacamata materi. Indonesia merdeka juga termasuk 10 November sebagai hari pahlawan juga berdasarkan dimulai ucapan dari proklamasi. Iya, proklamasi kan proklaim. Ucapan yang benar. Iya. Iya. Proklaim itu kan perkataan. Perkataan. Nah. Kalau berkata pun sudah tidak berani, maka pada lagi saat itu adalah terjadi kiamat kecil. Kiamat kecil. Inhizamur ruhi, terjadi kehancuran mental. Iya. Kalau sudah perkataan yang benar tidak lagi diungkapkan, sikap yang benar tidak dinampakkan. Iya. Ya. Pendengar yang berbahagia, pada ayat ini menggambarkan kepada kita betapa lemahnya ruh atau jiwa kepahlawanan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi pada saat Nabi Musa diutus kepada mereka. Dan sebenarnya mereka sekarang juga sama. Artinya Yahudi yang ada di Palestina sekarang, jiwa mereka, kepahlawanan mereka tidak terlalu kentara. Mereka bisa menang dikarenakan kecanggihan alat. Tapi jiwa pahlawan tidak, mereka tidak memilikinya karena mereka kaum yang takut mati. Ini menunjukkan kata-kata ini kan menunjukkan mereka yang takut mati ini. Iya. Berperang takut mati berarti kalah. Nah, kalah sebelum berperang, inilah dia. Iya, tapi di sisi lain Ustaz Hanafi dan Ustaz Sofyan, ketika rakyat Yahudi baik pada zaman Nabi Musa dan sekarang ini memiliki mental tidak berani frontal berhadapan-hadapan dalam perang, mereka rupanya mengatur strategi bagaimana bermain di balik layar. Betul. Sebetulnya jadi sangat diplomatis mereka. Sebetulnya mereka itu hanya bermain dengan kata-kata. Mereka bermain dengan kata-kata. Anggaplah mereka kaum menjabarin. Mereka bermain dengan kata-kata. Andai ada tokoh yang selevel mereka atau yang semitra dengan mereka mampu menghadapi mereka, mereka akan ketakutan. Betul. Apa bukti mereka takut? Yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin, yaqtulunan nabiyina bighairi haqq. Para nabi ternyata mereka bunuh. Simbol dari mereka bunuh itu karena mereka takut. Karena nabi orang yang paling berani berkata tegas. Tegas. Berbuat tegas. Jadi ketika ada yang berani mereka bunuh. Andai mereka tidak pengecut, ngapain mereka bunuh? Betul. Kan masih ada ruang dialog, ruang tukar pikiran, mencari kebenaran. Maka orang yang paling kuat bukan orang yang berani membunuh, tapi orang yang berani berdialog, bersilaturahim, bertukar pikiran dan lain sebagainya, mencari jalan yang terbaik dari sebuah persoalan. Jadi pendengar yang berbahagia, ayat ini termasuk juga memotivasi kita bahwa karakter kita haruslah mempunyai kekuatan pada ucapan, pada sikap dan perkataan. Jangan seperti kaum Jabarin, ya apa, Nabi Musa kaum dan Musa. Kaum yang Yahudi yang belum berbuat sudah ketakutan. Berkata pun takut untuk yang benar. Memberikan motivasi. Benar. Jadi demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ayat ini dapat menjadi rujukan bagi kita dalam membangun semangat keimanan, semangat pengorbanan dan juga kekuatan jiwa. Aqulu qawli hadza, kami dari tim Safir Al Azhar, Hanafi Ismail, Ustaz Zainal dan Ustaz Sofian Saha mengucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam pulpennya sama Pak.